dirimu melihatmu. Seluruh tubuhku terpaku dan membisu, detak jantungku berdebar tak menentu. Sepertinya aku tak ingin berlalu. Berikan cintamu juga sayangmu, percaya padaku, ku kan menjagamu hingga waktu menjemputmu. Ku berikan cintaku juga sayangku, percaya padaku, ku kan menjagamu hingga waktu menjemputmu. Saat ku tahu kau akan pergi jauh, izinkan aku untuk selalu menantimu, untuk katakan ku ingin dirimu. Agar kau tahu betapa ku terlalu mencintaimu, aku akan menunggu hingga dirimu kembali untukku. Berikan cintamu juga sayangmu, percaya padaku, bukan menjagamu hingga akhir waktu menjemputku. Ku berikan cintaku juga sayangku, percaya padaku, bukan menjagamu hingga akhir waktu menjemputku. Sayang membelenggu dalam hatiku, ku cinta padamu. Berikan cintamu juga sayangmu, percaya padaku, ku kan menjagamu hingga akhir waktu menjemputku. Ku berikan cintaku juga sayangku, percaya padaku, ku kan menjagamu hingga akhir waktu menjemputku. Berikan cintamu juga sayangmu, percaya padaku, ku kan menjagamu hingga akhir waktu menjemputku.